Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SHMA cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua mulai dari halaman 95. Kitab Rahasia-Rahasia Haji, bab ketiga, lanjutan dari sebelumnya. Adapun memasuki Makkah, maka hendaklah ia ingat padanya bahwa ia telah sampai ke tanah haram kepunyaan Allah Ta'ala dengan aman. Dan hendaklah ia berharap padanya bahwa ia aman dengan masuknya itu dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah ia takut bahwa ia tidak berhak untuk mendekati, sehingga dengan masuknya ke tanah haram itu adalah merugi dan mustahak akan celaan. Dan hendaklah harapannya dalam segala waktu itu yang menang. Maka kemurahan itu meratai dan Tuhan itu amat penyayang. Kemuliaan Al-Bait itu agung dan hak orang yang berziarah dipelihara, dan pegangan bagi yang meminta perlindungan, yang berlindung itu tidak disia-siakan. Adapun jatuh pandangan ke Al-Bait, maka seyogyalah timbul padanya keagungan Al-Bait di dalam hati dan mengumpamakan seakan-akan melihat yang mempunyai Al-Bait, karena sangat pengagungannya akan Al-Bait. Dan haraplah bahwa engkau akan dikaruniai oleh Allah Ta'ala memandang kepada wajahnya yang maha mulia, sebagaimana dikaruniai akan engkau oleh Allah memandang kepada Al-Baitnya yang agung. Dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dengan disampaikannya engkau kepada tingkat ini dan diperhubungkannya engkau dengan rombongan orang-orang yang datang kepadanya. Dan ingatlah, ketika itu akan terkumpulnya manusia pada hari kiamat ke arah surga yang bercita-cita seluruhnya untuk memasukinya. Kemudian mereka itu terbagi kepada orang-orang yang diizinkan masuk dan disuruhnya pergi, sebagaimana terbaginya orang haji, kepada yang diterima dan yang ditolak. Dan janganlah engkau lalai daripada mengingati akan segala urusan akhirat pada sesuatu yang engkau lihat. Karena segala keadaan orang yang mengerjakan haji itu menunjukkan kepada hal ihwal akhirat. Adapun tawaf di Al-Bait, maka ketahuilah bahwa tawaf itu adalah sholat. Dari itu maka hadirkanlah ke dalam hatimu akan keagungan, takut, harap, dan cinta segala apa yang telah kami uraikan pada kitab salat dahulu. Dan ketahuilah bahwa engkau dengan tawaf itu menyerupai dengan para malaikat yang mendekati Allah atau Al-Muqarrabin yang mengelilingi di sekeliling ars, bertawaf kelilingnya. Dan jangan engkau menyangka bahwa yang dimaksud ialah tawaf tubuhmu dengan Al-Bait itu. Tetapi yang dimaksud ialah tawaf hatimu dengan mengingati yang mempunyai Al-Bait, Rabbul Bait, sehingga engkau tidak memulai ingatan melainkan daripadanya, dan tidak engkau menyudahi melainkan dengan dia, sebagaimana engkau memulai tawaf daripada Al-Bait, dan engkau menyudahi dengan Al-Bait. Ketahuilah bahwa tawaf itu yang mulia ialah tawaf hati, dengan kehadiran rububiyah atau hadirat ketuhanan. Dan Al-Bait itu suatu contoh zahir di alam nyata atau alamul mulk bagi kehadirat itu. Dan tidak dapat disaksikan dengan mata, yaitu alamul malakut. Sebagaimana tubuh adalah contoh zahir dalam alam penyaksian atau alamus syahadah bagi hati, yang tidak dapat disaksikan dengan mata, yaitu pada alam yang tidak dapat dipersaksikan dengan mata, atau alamul ghaib. Dan bahwa alamul mulk dan alamul syahadah adalah tempat masuk ke alamul ghaib dan alamul malakut bagi orang yang dibukakan oleh Allah pintu baginya. Dan kepada perbandingan ini, terjadilah isyarat bahwa Al-Baitul Ma'mur di langit adalah seimbang dengan Al-Ka'bah, maka tawaf para malaikat dengan Al-Baitul Ma'mur adalah seperti tawafnya umat manusia dengan Al-Bait ini, Baitullah. Fatkala kuranglah derajat kebanyakan makhluk daripada tawaf yang seperti itu, maka disuruh mereka menyerupakan dengan para malaikat itu sedapat mungkin. Dan kepada mereka dijanjikan bahwa siapa yang menyerupai dengan sesuatu golongan, maka ia termasuk golongan itu. Dan orang yang sanggup melakukan seperti tawaf itu ialah yang dikatakan bahwa Ka'bah menziarahinya dan bertawaf dengan dia menurut apa yang dilihat oleh sebagian ulama qasaf dari sebagian aulia Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencium Al-Hajrul Aswad atau Al-Istilam, maka percayalah padanya bahwa engkau berbuat janji atau bai'ah dengan Allah Azza wa Jalla untuk mentaatinya. Maka teguhkanlah cita-citamu pada penyempurnakan bai'ahmu, dan siapa yang mungkir dari bai'ah, niscaya berhaklah kena celaan. Sesungguhnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, Hajar Aswad itu tangan kanan Allah Azza wa Jalla di bumi. Dengan tangan itu ia berjabatan tangan dengan makhluknya, sebagaimana seorang berjabatan tangan dengan saudaranya. Adapun bergantungan dengan tirai Ka'bah dan merapatkan diri dengan Al-Mutazam, maka hendaklah niatmu pada Al-Mutazam ialah mencari kedekatan, kecintaan, dan kerinduan bagi Al-Bait dan yang mempunyai Al-Bait, dan mencari barokah dengan menyentuhnya, mengharap terjaga dari api neraka pada tiap-tiap bagian dari badanmu. Tidak ada Al-Bait, dan hendaklah niat itu bergantung dengan tirai itu, bersungguh-sungguh pada mencari pengampunan dan meminta keamanan, seperti orang yang berdosa bergantung pada kain orang, di mana ia telah berbuat dosa kepadanya. Merendahkan diri kepadanya, memohonkan kemaafan, melahirkan kepadanya bahwa tak ada tempat bersandar selain daripadanya. Tak ada tempat berlindung baginya selain kemurahan dan kemaafannya. Dan ia tidak akan berpisah dengan tepi kain orang itu selain dengan kemaafan dan pemberian keamanan pada masa depan. Adapun sa'i antara As-Saffa dan Al-Marwah di halaman Al-Bait, maka itu menyerupai dengan bolak-baliknya seorang hamba di halaman rumah seorang raja. Datang dan pergi berkali-kali untuk melahirkan keikhlasan, pengkhidmatan, dan mengharapkan perhatian dengan pandangan kasih sayang, seperti orang yang masuk dan keluar menghadap seorang raja. Dan ia tidak tahu apakah ia akan ditetapkan oleh raja itu pada dirinya, diterima atau ditolak. Maka senantiasalah ia bolak-balik di halaman rumah itu kali berkali, di mana ia mengharap akan memperoleh kasih sayang pada kali kedua, jikalau ia tidak diperoleh kasih sayang pada kali pertama. Dan hendaklah ia ingat ketika pulang pergi antara As-Saffa dan Al-Marwah itu, akan pulang perginya antara dua daun raja, Al-Mizan, pada lapangan luas hari kiamat. Dan hendaklah diumpamakannya akan As-Saffa dengan daun raja kebaikan dan Al-Marwah dengan daun raja kejahatan. Dan hendaklah ia ingat akan bolak-baliknya antara dua daun raja itu dengan memandang pada berat dan kurang, di mana pikirannya bolak-balik di antara keazaban dan keampunan. Adapun wukuf di Arafah, maka ingatlah dengan apa yang Anda lihat dari berdesak-desaknya makhluk, meningginya suara, berbagai macamnya bahasa, menuruti segala golongan akan para imamnya, pada mengulang-ulangi segala syiar, karena mengikuti mereka dan menjalani sepanjang perjalanan mereka, di mana yang diingat itu ialah lapangan luas hari kiamat. Berkumpulnya segala umat bersama nabi-nabi dan imam-imam, dan mengikuti masing-masing umat akan nabinya, dan mengharap akan memperoleh syafaat mereka. Dan keheranan umat-umat itu pada dataran tinggi yang satu tadi, antara ditolak dan diterima amalannya. Apabila Anda ingat yang demikian, maka haruskanlah akan hati Anda dengan merendahkan dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kiranya Anda dikumpulkan dalam jamaah orang-orang yang memperoleh kemenangan dan kerahmatan. Dan yakinlah akan harapan Anda itu dengan dikabulkan. Tempat wukuf adalah mulia dan kerahmatan sesungguhnya sampai hari kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa kepada segenap makhluk dengan perantaraan hati yang mulia, sempurna dari segala gunung-gemunung bumi. Dan senantiasalah tempat wukuf itu berisi dengan lapisan orang-orang baik dan tiang-tiang negeri dan suatu lapisan dari orang-orang soleh dan yang mempunyai hati yang murni. Maka apabila telah terkumpul segala cita-cita mereka dan menjuruskan hati kepada merendahkan diri berdoa kepada Tuhan, mengangkatkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjangkan lehernya kepadanya, dan menolehkan matanya ke arah langit, di mana mereka berkumpul dengan suatu cita-cita mencari kerahmatan. Maka janganlah engkau menyangka bahwa gagal cita-cita mereka, sia-sia usaha mereka, dan tersimpanlah dari mereka rahmat yang meratai mereka semuanya. Dan karena itulah, maka dikatakan bahwa sebagian dari dosa terbesar ialah datang ke Arafah dan menyangka bahwa Allah Ta'ala tidak mengampuninya. Dan seolah-olah berkumpulnya segala cita-cita dan menampakkan dengan bercampur baur dengan segala orang-orang baik dan tiang-tiang negeri yang berkumpul dari segala penjuru dunia, itulah rahasia dan maksud penghabisan dari haji. Maka tiada jalan kepada membanyakkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkumpulnya segala cita-cita dan tolong-menolongnya segala hati dalam satu waktu di atas suatu dataran tinggi. Adapun pelemparan jumrah, maka niatkanlah dengan pelemparan itu akan mematuhi amal, karena melahirkan kehambaan dan perhambaan. Dan bangun karena semata-mata penurutan tanpa akal dan jiwa mengambil bagian padanya. Kemudian, tunjukkanlah dengan pelemparan itu akan penyerupaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana datang kepadanya iblis yang telah dikutuk oleh Allah Ta'ala pada tempat itu untuk memasukkan keraguan-keraguan pada hajinya atau untuk mengacaukannya dengan kemaksiatan. Maka disuruh oleh Allah Azza wa Jalla melemparkannya dengan batu untuk mengusir dan memutuskan cita-citanya. Jika terkuris padamu bahwa setan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyaksikannya, maka karena itulah ia melemparkannya, sedang saya sendiri tidak didatangi dengan setan itu. Maka ketahuilah bahwa yang terkuris itu dari setan dan dialah yang melemparkannya ke dalam hatimu, supaya lemahlah azammu pada pelemparan. Dan terkhayallah kepadamu bahwa pelemparan itu suatu perbuatan yang tidak ada padanya faedah dan menyerupai permainan, maka tidaklah engkau berbuat dengan dia. Maka usirlah setan itu dari dirimu dengan sungguh-sungguh dan terus-meneruslah melakukan pelemparan di samping kerasnya dayaan setan. Ketahuilah bahwa pada akhirnya engkau melemparkan batu-batu kecil ke Jamrah Al-Aqabah. Dan pada hakikatnya adalah engkau melemparkan dengan batu itu muka setan dan engkau pecahkan punggungnya. Karena tidak berhasil menundukkan kekerasan hidung setan itu selain dengan engkau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengagungkannya dengan semata-mata perintah tanpa keuntungan padanya bagi jiwa dan akal. Adapun penyembelihan hadiah atau kurban, maka ketahuilah bahwa penyembelihan itu mendekatkan diri atau takarrub kepada Allah Ta'ala dengan jalan kepatuhan. Maka sempurnakanlah hadiah itu dan haraplah bahwa Allah akan membebaskan dengan tiap-tiap bagian badan dari hadiah itu, akan bagian badan daripadamu dari neraka. Maka begitulah datangnya haji. Lalu tiap kali hadiah itu lebih besar dan bagian-bagian badannya lebih sempurna, niscaya tebusanmu daripada neraka menjadi lebih merata. Adapun berziarah ke Madinah, maka apabila pandanganmu jatuh ke dinding-dinding temboknya, maka ingatlah bahwa Madinah itu adalah negeri yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam dan dijadikannya hijrah nabi kepadanya. Dan Madinah itu negeri nabi di mana ia menjalankan segala yang difardukan oleh Tuhannya Azza wa Jalla padanya dan segala sunahnya. Tempat ia berjuang melawan musuhnya dan melahirkan agamanya sampai ia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dijanjikannya kuburannya di situ dan kuburan dua wazirnya yang menegakkan kebenaran sesudahnya. Kiranya Allah meridhai akan keduanya. Kemudian umpamakanlah dalam jiwamu segala tempat akan tapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang pergi di Madinah. Dan sesungguhnya tiada suatu tempat tapak pun dalam kamu letakkan, melainkan itu adalah tempat tapaknya yang mulia. Dari itu, janganlah engkau letakkan tapakmu di atasnya, melainkan dengan ketenangan, kegugupan, teringat jalannya dan langkahnya pada segala jalan yang terus di kota Madinah. Tergambar khusyuknya dan tenangnya berjalan dan apa yang disimpankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya dari kebesaran makrifahnya atau pengenalannya, ketinggian sebutan serta sebutan atau zikir Allah Ta'ala. Sehingga disertakannya sebutannya itu dengan sebutan dirinya sendiri. Dan dibatalkannya amalan orang yang merusakkan kehormatannya walaupun dengan suara yang tinggi di atas suaranya. Kemudian ingatlah akan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang memperoleh kesempatan persahabatan dengan Nabi, memperoleh kebahagiaan dengan melihat dan mendengar kata-katanya, dan penyesalan Anda yang sebesar-besarnya di atas lenyapnya kesempatan bersahabat dengan Nabi dan bersahabat dengan para sahabatnya, kiranya diridhai Allah mereka itu sekalian. Kemudian, ingatlah bahwa engkau tidak akan memperoleh kesempatan melihatnya di dunia, dan untuk melihatnya di akhirat, engkau berada di dalam kuatiran. Mungkin engkau tidak akan melihatnya melainkan dengan keadaan merugi dan terdinding di antara engkau dan dia oleh penerimaannya akan engkau disebabkan buruk amalan engkau sebagaimana sabdanya sallallahu alaihi wasallam yang artinya diangkatkan oleh Allah kepadaku beberapa kaum lalu mereka itu berkata wahai Muhammad maka aku berkata wahai Tuhan, segala sahabatku, maka Tuhan berfirman, sesungguhnya engkau tiada mengetahui akan apa yang didatangkan oleh mereka sesudah engkau. Lalu aku berkata, jauh dari kebenaran dan batil. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Kalau engkau meninggalkan kehormatan syariatnya, meskipun sedetik saja, niscaya engkau tidak akan aman dari didindingi antara engkau dan dia, dengan sebab berpalingnya engkau dari keterangannya. Dan hendaklah diperbesar bersama itu akan harapan engkau, bahwa tidak akan didindingi oleh Allah Ta'ala antara engkau dan dia, sesudah dianugerahkan rezeki keimanan kepada engkau. Dan diberangkatkan engkau dari tanah air untuk menjarahinya tanpa maksud berniaga, dan memperoleh keuntungan duniawi. tetapi semata-mata kecintaannya, kecintaanmu kepadanya dan kerinduanmu sampai engkau dapat melihat segala bekas-bekasnya dan dinding kuburannya. Karena dirimu memperbolehkan, tatkala engkau tidak memperoleh kesempatan melihatnya, maka alangkah layak dengan Allah Ta'ala memandang kepada engkau dengan pandangan kasih sayang. Apabila telah sampai ke masjid, maka ingatlah bahwa itu adalah suatu tempat yang lapang yang dipilih oleh Allah bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, bagi kaum muslimin yang pertama dan jamaah mereka yang terutama. Bahwa segala yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama-tama ditegakkan ialah pada tempat yang lapang itu. Dan tempat yang lapang itu telah mengumpulkan seutama-utama makhluk Allah semasa hidupnya dan wafatnya. Maka adalah besar cita-citamu pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia merahmati kamu dengan masuknya kamu ke dalamnya. Maka masuklah ke dalamnya dengan khusyuk dan mengagungkan. Alangkah wajarnya tempat itu untuk mendatangkan kekhusyukan dari hati tiap-tiap mukmin. Sebagaimana diceritakan dari Abi Sulaiman yang menerangkan, telah mengerjakan haji Wais Al-Qarni radhiyallahu an dan memasuki Madinah. Tatkala ia berdiri di pintu masjid, lalu dikatakan orang kepadanya, "Inilah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka pingsanlah dia. Setelah sembuh, ia mengatakan, "Keluarkanlah aku, maka tidaklah mengenakkan bagiku negeri di mana padanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan." Adapun menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segialah kita berdiri di hadapannya sebagaimana telah kami terangkan dahulu. Dan kita menziarahinya setelah wafatnya adalah seperti menziarahi semasa hidupnya. Dan janganlah mendekati kuburnya, melainkan seperti engkau mendekati dirinya yang mulia, kalau sekiranya ia lagi hidup. Dan sebagaimana kita memandang kehormatan tentang tidak menyentuh dan tidak memeluk dirinya, tetapi berdiri dari jauh yang mengumpamakan di hadapannya, maka seperti itu pula lah dikerjakan. Karena menyentuh dan memeluk bagi yang dihadapkan adalah kebiasaan orang Nasrani dan Yahudi. Ketahuilah bahwa Nabi itu tahu dengan kedatangan, ketegaan, dan keziarahanmu. Dan sesungguhnya sampai kepadanya salammu dan salawatmu. Maka umpamakanlah rupanya yang mulia pada khayalanmu, yang terletak dalam lubang perkuburan di hadapanmu, dan hadirkanlah keagungan kedudukannya dalam hatimu. Sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Ta'ala mewakilkan di kuburnya seorang malaikat yang menyampaikan kepadanya salam orang yang mengirimkan salam kepadanya dari umatnya. Diriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud. Ini adalah terhadap orang yang tidak mendatangi kuburnya. Maka bagaimanakah dengan orang yang berpisah dengan tanah air, menempuh berbagai kampung dan desa karena ingin menjumpainya dan merasa bermusafir dengan sebab yang demikian semata-mata. Cukup dengan penyaksian makamnya yang mulia karena tidak memperoleh kesempatan menyaksikan wajahnya yang mulia. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, niscaya diberikan rahmat kepadanya oleh Allah 10 kali." Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Ini adalah balasannya pada selawat kepadanya dengan lisan. Maka bagaimana pula dengan berhadir menziarahinya dengan tubuh sendiri. Kemudian, datangilah mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khayalkanlah akan naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas mimbar. Dan gambarkanlah dalam hatimu akan kelihatan wajahnya yang cemerlang seakan-akan di atas mimbar, di mana sekalian orang Muhajirin dan Ansor menoleh kepadanya. Dan dia sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka mentaati Allah azza wa jalla dengan pidatonya atau khutbahnya. Dan bermohonlah kepada Allah azza wa jalla bahwa tidak akan dipisahkan pada hari kiamat antara engkau dan dia sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tugas hati pada segala amalan haji. Apabila telah selesai daripadanya semua, maka seyogialah mengharuskan hatinya kegundahan, kerusuhan, dan ketakutan. Dan sesungguhnya, dia tiada mengetahui adakah hajinya itu diterima dan dia ditetapkan dalam rombongan orang yang dikasih atau hajinya itu ditolak dan dia digolongkan dalam golongan orang yang terusir. Dan hendaklah ia mengenal yang demikian itu dari hati dan segala amal perbuatannya. Maka kalau ia menjumpai hatinya telah bertambah renggang dari negeri tipuan atau dunia, dan berpaling ke negeri kejinakan hati dengan Allah Ta'ala atau akhirat, dan mendapati segala amal perbuatannya telah memperoleh timbangan dengan timbangan syara, maka percayalah dengan makbulnya haji itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tiada menerima selain orang yang dikasihinya. Dan siapa yang dikasihinya, niscaya dianugerahinya pertolongan dan dilahirkannya bekas-bekas kesayangannya. Dan dicegahnya dari orang-orang itu akan kekerasan musuhnya, iblis, yang telah dilaknati Allah. Apabila telah lahirlah yang demikian padanya, niscaya itu menunjukkan kepada diterima. Dan jika keadaan sebaliknya, maka mungkinlah ia memperoleh keuntungan dari perjalanannya itu, keletihan dan kepayahan. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang demikian. Telah tamat kitab rahasia-rahasia haji dan akan diiringi insya Allah Ta'ala oleh kitab adab membaca atau tilawah Al-Quran.